Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdabu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Setelah ikhwan kita kemarin atau pertemuan sebelumnya membahas tentang kelahiran dan wafatnya Nabi SAW, yang wafatnya Nabi adalah musibah besar dan terbesar dari umat ini, yang melanda umat ini. Maka sekarang kita masuk kepada dafnuhu wa umuruhu, pemakaman beliau dan umur beliau. Nah, padahal pada sini Ihsan, baca Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, dafnuhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina yawma thulatsai hina zalati syamsu wa qila lailatal arba'i. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa lahu 63 sanatan. Wa qila 65 sanatan. Wa qila 60 sanatan. Wal awwalu asahu wa ashharu wa qad ja'atil aqwalu ats-tsalatsatu fi sahihi. Qala al-ulama. Qala al-ulama'u al-jam'u bayna riwayati anna man rawa 60 lam ya'udda ma'aha al-kusura, wa man rawa 65 adda sanatay as-sanatay al-maulidi wal-wafati, wa man rawa 63 lam ya'udda huma. Baik. Dikuburkan dan dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umur beliau, dumina yaumul tsulatsa, beliau dimakamkan pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Kemarin wafatnya beliau pada hari apa? Pada waktu Duha, hari Senin. Tanggal berapa? Malam 12. Ya. Jadi Rabiul Awal. Nah, beliau dimakamkannya hari Selasa. Ya, memang betul salah satu yang disegerakan adalah pengurusan jenazah. Ya. Ya, namun waktu itu terjadi sedikit kesimpangsiuran akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama pada sahabat yang waktu itu masih shock. Ini ya. Ketika Umar bin Khattab bahkan tidak percaya. Umar bin Khattab bahkan mengatakan, "Enggak, nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam balik." Sama ketika Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tur 40 hari. Hatta yarji'a ilaina Musa. Nanti Musa balik juga ke sini. Ya, Musa balik ke Bani Israel. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga waktu itu Umar pun mengancam, siapa yang menyatakan ya Nabi SAW wafat, maka beliau akan berikan kemudaratan berupa pukulan dan yang lainnya. Ini bukan karena Umar mengingkari takdir, namun karena Umar bin Khattab memandang seperti Nabi Musa, nanti balik lagi 40 hari. Ya. Hey. Sehingga tampillah Abu Bakar As-Siddiq yang berani, dan Umar pun segan terhadap Abu Bakar. Hingga Abu Bakar berkhutbah, ya, setelah beliau memuji-muji Allah, "Maka ana ya'budu Muhammadan fa inna ma qad mat, fa inna Muhammadan qad mat." Itu langsung dia Umar. Siapa yang mau menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Dalam riwayat yang lain, "Ala arsyhi." Ya. Allah ya Maha hidup, tidak mati. Sehingga mulailah ada ketenangan di saat itu di antara para sahabat. Ya, dengan keberanian Abu Bakar As-Siddiq dan dengan keilmuan beliau. hikmah beliau dan karisma beliau yang menyampaikan. Beliau wafat di hari Senin, kemudian dimakamkan hari Selasa, hina zalatis syamsu, ya, ketika matahari tergelincir. Ya, lihat di footnote nomor 16, baca Ihsan. Makna zalatis syams, makna zalatis syamsu ay malat an wasatis samai ila ghurbi wa huwa waqtu zuhri. Wa waqtu zuhri. Naam, wa qala al-hafidh. Qala al-hafidh Ibnu Katsirin wa sahihu annahu maqasa bakiyatan wa ini wa yawmal itsnaini wa yawmas tsulatsai bikamalihi wa dufina lailatal arba'i wa qala aidan anna dafnahu sallallahu alaihi wasallam lailatal arba'i huwa alqaulul ladzi nassa alaihi ghairu wahidin min alaimati salafan wa khalafan unzur albidayata wan nihayata wa bihadza jazama khalifatu bin khayyatin kama fi tarihihi. Baik, makna matahari tergelincir itu apa sih? Ya, makna zalatis syams, ya, tergelincirnya matahari. Ai malat an wasatis sama ilal ghurb, ya, malat condong, mala ya milu kan condong, ya, yaitu matahari condong dari tengah langit mulai ke barat. Mulai ke barat, bukan tepat di atas kepala kita. Kalau tepat di atas kepala kita itu justru belum masuk waktu duhur, dan itu tidak boleh sholat. Ya, hey, wahyu waktu duhur, itu waktu duhur. Wakila Lailatul Arba'ah. Ada yang mengatakan beliau dimakamkan pada malam Rabu. Ya, ingat pergantian hari dalam Islam itu dengan terbenamnya matahari. Misalkan di hari Selasa, ya, hari Selasa, ya, siang. Ini hari apa? Hari Senin. Maka nanti selepas maghrib itu udah Selasa dan malam Selasa dihitungnya. Nah, ada yang menyatakan demikian. Ya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar wasohih annahu makasa, ya, ya, yang sohih bahwa beliau masih berada makasa baqiyah. Masih tetap berada di tempatnya yaumul istain wa yaumul sulasa bikamalih, ya, dan pada hari Selasa secara full, ya, wadufina lailatal arba, baru beliau dimakamkan pada malam Rabu. Wa qala aidan dan Ibnu Katsir juga mengatakan wa anna dafnahu lailatal arba wal qaul nas wal qaul alladhi nas alaihi ghairu wahidin min aimati minal aimah salafan wa khalafan. Ya, bahwa pemakaman beliau malam Rabu itulah yang ditetapkan oleh banyak ulama, ghair wahidin maksudnya banyak ulama, banyak imam, a'immah jamak dari imam. Baik imam salaf maupun imam para khalaf, yaitu imam-imam yang belakangan. Ya, lihat ini keterangan di kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Ibnu Katsir. Ya, wa bihadza jazama khalifatu bin Khayyat. Oleh karena itulah Khalifah bin Khayyat telah, ya, memastikan pendapat ini kama fi tarikhi, sebagaimana dalam kitab tarikh beliau. Ya. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam wa lahu 63 sanatan. Dan beliau diwafatkan pada umur 63 tahun hitungan Hijriah. Ya. Nah, umur beliau itulah umur umat beliau. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati." Umur umatku ma baina 60 ila 70. Antara 60 sampai 70. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara umatku yang melewati itu. Yang sampai 80, 90, 100, sedikit sekali. Ya, kebanyakan 60 sampai 70. Ya. Ini, ya, yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam bukan wahyu dari Allah, dan kenyataannya demikian. Ya, kenyataannya demikian. Walau enggak menutup kemungkinan banyak anak kecil meninggal dua. Namun apa yang beliau sabdakan adalah secara global. Ya, secara umum. Ya. Wakila 65 sanatan. Ada yang mengatakan umur beliau wafat 65. Wakila 60 sanatan. Ada yang mengatakan 60 tahun. Wal awal-awal asah wa asyhar. Yang pertama 63 itu yang paling sahih dan yang paling masyhur. Wa qad ja'at al-aqwalu ats-tsalatsatu fi sahih. Tiga pendapat tadi, pendapat Nabi wafat umur berapa? 63. Yang kedua 65, yang terakhir 60. Semua ini ada di dalam kitab as-sahih. Ya. Lihat itu, keterangan raji in syi'ta. Ya, sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Nah. Silakan merujuk kalau Anda inginkan ke sahih Bukhari, itu ada nomornya, keterangannya sahih Muslim. Sahih Muslim 3 tempat, sahih Bukhari di 2 tempat. Allahu a'lam. Qala al-ulama, para ulama menyatakan wal jam'u bainar riwayati. Nah, bagaimana mengkompromikan semuanya sahih? 62, 63, 60, 65. Ya, mengkompromikan di antara riwayat-riwayat tadi, ya. Itu anna man rawa sittin, bahwa ulama yang meriwayatkan umur Nabi itu 60, ya, mereka lam yaudda ma'aha al-qusum, mereka tidak memasukkan apa namanya tahun wafatnya. Wa man rawa khamsan wa sittin, siapa yang meriwayatkan 65, ya, adda sanat al-maulid wal-wafah, siapa yang meriwayatkan Nabi wafat umur 65 tahun, ada, berarti itu dia memperhitungkan tahun, ya, maulidnya, tahun-tahun kelahiran, ya, dan juga tahun wafat, dua tahun, ya. Ya, kelahiran dan tahun wafat. Ya, wa man ro'a salasan wa sittin lam ya'uddahuma. Nah, sedangkan ulama yang meriwayatkan 63 tidak memperhitungkan keduanya. Jadi semuanya sama, ujung-ujungnya 63. Ya, 63. Baik. Qala ulama, ini udah ya, berikutnya. Was sahih. Ah, baik, Fikri, baca Fikri. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa sahihu salasun wa sittuna wa kadha as-sahihu fi sanni fi sunni Abi Bakr sanni. Fi sanni Abi Bakrin wa Umar wa Aliin wa Aisyata radhiyallahu anhum salasun wa sittuna sanatan. Qala al-hakimu Abu Ahmada wa huwa syekhul hakimi Abi Abdillahi yuqalu wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini wa nubbi'a yaumal isnaini wa hajaru min makkata yaumal isnaini wa dakhala al madinata yaumal isnaini wa tuwfiya yaumal isnaini wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan masruron. Wasohi salasun wasittun, yang benar umur Nabi 63 tahun. Ya, wakada as-sahihu fi sinni Abi Bakrin. Demikian pula yang sahih di umur Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat, berarti Abu Bakar umur 61. Nah, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah 2 tahun. Ya, 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian Abu Bakar di umur 61 menjabat khalifah, 63 tahun beliau wafat. Berarti umurnya sama. 63. Ya. Taib, 63 tahun. Lihat itu keterangan di Sahih Muslim. Wa Umar, demikian pula itu umur Umar bin Khattab. Ya. Tarikh Islam di Dahabi. Nah, Umar bin Khattab umurnya juga 63. Wa Aliin, dan juga itu umur Ali bin Abi Thalib. Ya, wa Aisyata, itu juga umur Aisyah, subhanallah. Ya, umur Aisyah juga demikian. Ya, keterangannya adalah Siyar A'lam an-Nubala radhiyallahu ta'ala anhum salasun wa sittuna sanatan. Ya. Jadi umur istri, satu istri beliau dan dua sahabat sekaligus mertua beliau, Umar dan Abu Bakar, umur sama. Ya, satu lagi Ali, ya, umur menantu sahabat dan menantu beliau. Ya. Qala al-Hakim Abu Ahmad. Huwa Syekh al-Hakim Abu Abdullah, gurunya Imam Hakim Abu Abdullah, sahib Mustadrak, pengarang kitab Mustadrak yang kita kenal. Ya, gurunya Imam Hakim. Yuqalu wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Wa nubbi'a yaumul Itsnain. Ya, beliau pun juga diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Ya. Wa hajaru min Makkah yaumul Itsnain. Hijrah dari Mekah ke Madinah yaumul hari Senin. Ya. Wa dakhala al-Madinata, sepekan itu perjalanan, yaumul Itsnain. Juga hari Senin, karena Nabi bersama Abu Bakar belakangan lewat laut, ya. Wa tuwfiya yaumul Itsnain, subhanallah. Dan Nabi pun wafat pada hari Senin. Ya, lihat keterangan itu, hada marwiyun an Ibnu Abbas. Ya, keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hari Senin. Ya, Nabi puasa Senin Kamis, kenapa? Senin. Ya, karena ya, beliau dilahirkan saat itu dan amal-amal diangkat saat itu. Ya, sekarang hari apa? Senin. Ya. Waruwiya annahu ruwiya dengan sigo tamrid ini. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau wulida makhtunan masruran. Ya. Diriwayatkan bahwa beliau dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Masruran. Ya, terputus tali pusarnya. Ya. Lihat dibaca fikri. Al-khitan ma'rufun. Qala al-muhaqqiq rahimahullahu taala al-khitanu ma'rufun wa qawluhu masurun ay qad quti'at surlatuhu wa hiya hablul mashimati wa ma awradahu al-muallif rahimahullahu annahu sallallahu alaihi wasallam ulida maktunan masruran ruya fihi haditsun la yasihhu awradahu ibnu al-jauzi fil mawdu'ati wa hadza laysa min khawasihi sallallahu alaihi wasallam fa inna katsiran minan nasi yuladu makhtunan kadza qala al imam ibn al qayyim wa dzakara qawlan salisan fi khitanihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam khutina yauma syaqqi qalbihi al malaikata inda yauma syaqqa qalbahu al-malaikatu. Yauma syaqqa qalbahu al-malaikatu inda murdiatihi halimatu. Wa qawlan salisan wa huwa annahu jaddahu Abdul Muttalibi khotanahu yauma sabi'ihi wa sana'a lahu mu'addabatan. Apa? Ma. Ma. Wa sana'alahu ma'dubah. Ma'dubatun. Wa sammahu ma'dubatan. Oh, ma'dubatan. Wa sammahu Muhammadan. Wa hadza marwiyun 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Wa ma la ilal qawli asalisi. Al-Hafizi Adz-Dzahabi kama fi siratin nabawiyyati. Wa ma la ila qawli salisi al-hafidhu al-zahabi. Al-hafidhu al-zahabi kama fi siratin nabawiyyati min tarikhil islami. Wanzur at-tabaqata al-kubro. As-sirata libni kasirin zadal ma'a dibnil qayyimi watuh fatal maududi lahu aidon. Baik. Khitan ma'ruf. Bahasa kita disunat. Ya, disunat. Wa qawluhu masruran, masruran itu bukan dalam maknanya gembira ya, surur bukan. Ya, tapi qad quti'at surratuhu, surah itu apa? Pusar. Terputus tali pusarnya, ya, hablul masyimah, tali pusar. Ya. Namun mu'alif membawakannya Ibnu apa Al-Imam Nawawi mengatakan waruya, ini sigho tamrid. Redaksi yang menunjukkan akan kelemahan riwayat ini. Wa ma'auradahul mu'alif, apa yang dibawakan oleh mu'alif Ibnu Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan terkhitan, sudah terputus tali pusarnya, ruya fihi hadisun la yasih. Ini hadis yang diriwayatkan mengenai hal ini enggak sahih. Ya, Ibnu Jauzi membawakan hal ini di Al-Maudu'at. Ya. Dan Imam Ibnu Jauzi ya, memasukkannya ke dalam golongan hadis palsu, walaupun Ibnu Jauzi terkenal ya sebagai ulama yang mutasahil, bergampang-gampang dalam memvonis sebuah hadis sebagai hadis yang palsu. Ya. Sebagaimana ya, Ad-Dailami dikenal oleh para ulama sebagai ulama yang mutasahil dalam mentashih, mensahihkan hadis. Ya. Wa hadza laysa min khawasihi. Nah, terlahir dalam keadaan dikhitan, terputus tali pusar itu bukan di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak orang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Ya, demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, wa dzakara qaulan salisan fi khitanihi. Dan Ibnu Qayyim pun juga menyebutkan ya, pendapat ketiga tentang khitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya ya, Nabi sallallahu dikhitan yauma syaqqa qalbahu al-malaika. Ketika malaikat membelah dada beliau untuk diambil kotoran di kalbu beliau. Ya, kemudian dijahit kembali. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibedah oleh malaikat. Dibedah perutnya. Ya, sewaktu beliau kecil. Dipersiapkan menjadi nabi, ya, dibersihkan kalbunya. Nah, dari segala macam kotoran. Ketika masih dalam susuan Halimah. Halimah, ya, As-Sa'diyah. Ya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan pendapat yang ketiga, qaulan salisan, yaitu bahwasanya jaddahu Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib, khatanahu yawma sabi'ihi. Ya, Abdul Talib lah Abdul Muttalib yang mengkhitan Nabi pada hari ketujuh setelah beliau dilahirkan. Ya. Bahkan Abu Talib membuat ya, jamuan wasammahu Muhammadan dan menamakannya sebagai Muhammad. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa mala ila al-qaul salis. Nah, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Hafidz Adz-Dzahabi condong kepada pendapat yang ketiga ini, yang mengkhitan Nabi adalah kakeknya. Sebagaimana dalam Sirah Nabawiyah dari Tahriq Islami. Juga di Tobaqat Kubra, juga di kitab As-Sirah karya Ibnu Asqil Mukasir, dan juga di kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim dan Tuhfatul Maulud karya Ibnu Qayyim juga. Ya. Baik. Kemudian ya. Baca berikutnya. Siapa? Si Rai, baca Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيد ليس فيها قميص ولا عمامة ثبت ذلك في الصحيحين قال الحاكم أبو أحمد ولما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يؤمهم أحد فأولهم salatu alaihi al-Abbasu thumma banu fa'awalahum al-Abbas salatan alaihi al-Abbasu salatan alaihi al-Abbasu thumma banu Hashimin thumma al-Muhajiruna thumma al-Ansaru thumma sa'irun nasi falamma faragur rijalu dakhala sibyanu thumma an-nisa'u ثم دفن صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وقثم ابن العباس وشكران. طيب. Ya, كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم kemudian dikafankan. Ya. fi salasati aswab. Ya. Beliau dikafankan ya dengan tiga pakaian abyad. Aswabin abyad. Tiga pakaian berwarna putih. Ya. Ya. Lihat itu keterangan di footnote. Ya. Wal murad yang dimaksud bil aswab dengan pakaian di sini adalah ya qat ulu ya qamas kimash, yaitu potongan kain. Ya. Laisa fiha qamisun, dan pakaian beliau itu bukanlah gamis, tidak ada gamis di pakaian beliau ketika beliau dikafankan. Wala imamatun, tidak ada pula imamah. Apa namanya? Sorban. Sabata dalika fi sahihain. Ini jelas ya. Fi sahihain. Qala al-Hakim Abu Ahmad, ini gurunya Imam Hakim. Ya. Walamma udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani fi akfanihi, ya. Dimasukkan dalam kafan beliau. Wudi'a ala saririhi ala syaqiril qabr. Ya. Beliau diletakkan di atas tempat tidur ya, di pinggir kuburan. Semada qalan nas, kemudian orang-orang mulai masuk ya, arsalan yusalluna alaih. Ya. Arsalan artinya gantian bergelombang untuk mensolat beliau. Ya. Faujan faujan. Ya. Ya, apa namanya? Silih berganti. Ya, gantian mensolati beliau. Wala ya'ummuhum ahadun. Enggak ada seorang pun yang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimami salat jenazah tersebut. Lihat keterangan itu. Ya, dibaca ri qala al-Hafidz Ibnu Katsir. Qala al-Hafidz Ibnu Katsirin fil bidayati wan nihayati anna salatahum alaihi furada lam ya'ummuhum ahadun alaihi. Amrun majmu'un alaihi. Mujma'un. Amrun mujma'un alaihi. La khilafa fihi. Wa khilafa fi ta'lilihi. Qala syafi'iyu innama sallu alaihi marratan ba'da marratin. Afdadan li'adhumi qadrihi. Li'idhumi qadrihi. Wa limunafasatihim an ya'ummahum alaihi ahadun. Undur al-umma. Nah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah, inna salatahum alaih, sesungguhnya para sahabat mensolati Nabi furada, ya, sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri, lam ya'ummahum ahadun alaih. Tidak ada seorang pun yang mengimami salat jenazah beliau. Amrun mujma'un alaih. Itu adalah perkara yang disepakati. La khilafa fih. Tidak ada persisian di dalamnya. Ya, qad ikhtalafa fi ta'lilihi. Ya, para ulama hanya berselisih tentang apa sih alasannya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan, innama sallu alaih marratan ba'da marratin afdhadhan li'idhami qadrih. Ya, kata Imam Syafi'i, orang-orang mensolati Nabi ganti-gantian, bergelombang demi gelombang secara sendiri, karena demikian, karena keagungan ya beliau, kedudukan Nabi. Wali munasafatihim. Ya. Dan juga karena mereka berlomba-lomba, karena dikhawatirkan nanti ada orang yang saling tanafus ya, berlomba-lomba an ya'ummahum alai ahadun, nanti ada seorang yang berlomba-lomba ingin mengimami untuk mensolati beliau. Nah, ini kata ya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, mana lagi tadi ya, ini bukan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Umm. Walam ya'ummahum ahadun. Ya. Fa'awwalahum salatan alaih al-Abbasu. Ya. ya, atau fa awwaluhum, itu juga boleh. Yang awal yang mensolati Nabi SAW adalah Al-Abbas, paman beliau, summa Bani Hashim, kemudian keluarga beliau dari Bani Hashim, kemudian orang Muhajirin, orang Ansar, kemudian orang seluruh manusia. Falamma faragha rijal, ketika orang-orang pria sudah selesai mensolati Nabi, dakhala sibyanu, anak-anak kecil masuk untuk mensolati, summa nisa'u, kemudian orang-orang apa, kemudian jamaah wanita, summa dufina, baru beliau dimakamkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Nah, wanazala fi hafratihi, dan yang masuk ke lubang kubur beliau adalah Al-Abbas, paman beliau, Aliun, menantu sekaligus sepupu, Fadl, Fadl ini sepupu beliau, adiknya Ibnu Abbas atau abang Ibnu Abbas. Wa Qusam, Qusam kan adalah, ya, Wa Qusam. Jadi Qusam dan Fadl adalah Ibna Al-Abbas, kedua putra Abbas, saudaranya Abdullah. Wa Syukran, ya, dan juga seorang yang bernama Syukran. Ya. Baik, cukup sampai sini. Insyaallah. Besok lanjut lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.